Konsultasi Syariah. Khasiat kurma ajwa. Pertanyaan, benarkah kurma ajwa itu berkhasiat karena harganya mahal? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa riwayat mengenai khasiat kurma ajwa. Di antaranya, pertama, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwa, lam yadurruhu fi dhalikal yawmi summun wala sihrun." Yang artinya, siapa yang setiap hari sarapan kurma ajwa 7 butir, maka diracun maupun sihir tidak akan memberikan pengaruh baginya di hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi ajwatil 'aliyati shifaa'a aw innaha tiryakun awwalal bukrah." Yang artinya, sesungguhnya dalam kurma ajwa dari daerah 'aliyah terdapat obat, atau bahwa ajwa adalah anti racun di pagi hari. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi ajwatil 'aliyah awal al-bukrati ala rikin nafsi shifa'un min kulli sihrin aw summin." Yang artinya, dalam ajwa aliyah yang dimakan di pagi hari akan menjadi obat dari setiap sihir dan racun. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Daerah aliyah adalah perkebunan atau perkampungan dari dataran tinggi Madinah ke arah Najd, yaitu Jazirah Arab bagian tengah, atau perkebunan di dataran rendah Madinah ke arah Tihamah. Menurut Al-Qadi Iyad, daerah aliyah yang paling dekat sejarak 3 mil dan yang paling jauh 8 mil dari Madinah. Keempat, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istabaha kulla yawmin tamaratin ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun dhalikal yawma ila al-lail." Yang artinya, siapa yang setiap pagi sarapan dengan beberapa kurma ajwa, maka racun maupun sihir tidak akan membahayakannya di hari itu sampai malam. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbih lam yadurruhu summun hatta yumsiya." Yang artinya, siapa yang makan 7 butir kurma yang berasal dari Madinah ketika pagi, maka racun-racun tidak akan membahayakannya sampai sore. Hadis riwayat Muslim. Seperti apa kurma yang dimaksud? Ulama berbeda pendapat mengenai jenis kurma yang dimaksud dalam hadis. Pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa kurma ini khusus untuk kurma Madinah. Bahkan jenis khusus dari kurma Madinah, yaitu kurma ajwa yang berasal dari perkebunan aliyah. Sehingga semua batasan di atas berlaku. Ibnul Qayyim menjelaskan, ajwa Madinah adalah salah satu jenis kurma di Madinah, termasuk kurma daerah Hijaz yang paling baik manfaatnya. Jenis kurma yang bagus, lezat, dagingnya padat, dan kuat. Termasuk kurma yang lembut, nikmat dan lezat. Ini juga pendapat yang disampaikan Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, makna tekstual hadis menunjukkan bahwa khasiat anti racun dan penangkal sihir hanya berlaku untuk kurma ajwah dari Madinah. Karena hadis yang menyebutkan mutlak semua kurma dibawa ke hadis yang memberikan batasan. Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini tidak hanya khusus untuk kurma ajwa, tetapi bisa untuk semua kurma yang berasal dari Madinah. Siapa yang rutin sarapan dengan kurma Madinah bisa mendapatkan khasiat seperti yang disebutkan dalam dalil. Dan ini bagian dari keberkahan kota Madinah, berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Khitabi. Beliau mengatakan, dalam hadis menyebutkan ajwa bisa menjadi anti racun dan penangkal sihir karena keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk semua kurma Madinah, bukan untuk kurma tertentu. Demikian pula yang disampaikan Imam Ibnu Baz. Kita berharap semoga Allah memberi manfaat dengan semua kurma. Hanya saja ditegaskan untuk Madinah, mengingat kekhususan dan keistimewaan kurmanya. Bahkan beliau berharap kurma yang lain juga memiliki khasiat yang sama. Ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini berlaku untuk semua kurma, selama dibiasakan untuk sarapan. Imam Ibnu Utsaimin juga menjelaskan yang semisal. Guru kami, Ibnu Sa'di, berpendapat bahwa hadis itu hanya menyebutkan contoh, dan maksudnya itu berlaku untuk semua kurma. Al-Qurtubi mengatakan, hanya saja para ulama yang lain mengatakan, jika seseorang tidak memiliki kurma Madinah, silahkan menggunakan kurma apapun yang dia miliki. sebagai bentuk memahami hadis yang teksnya memberi batas ke yang mutlak. Demikian, Allahu a'lam.